فتحمل عليهم وتعلم الإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا وليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا الله كتب الإشادة الحبيب الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا، أن الله تغشاهم ورحم وفرهم بركاتهم وأسرار منوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. رضي الله عنكم: وعليك بغسل اليدين قبل الطعام وبعده، وبتصغير اللكمة وتدكيك المضغ، ولا تمدن يدك إلى الطعام حتى تبتلع ما في فمك، وكل من نواحي القسعة ولا تأكل من وسطها فإن البركة تنزل عليه، وإذا سقطت لقمتك فأمت ما بها من أذى ثم كلها ولا تدعها للشيطان، والعك أصابعك والقسعة بعد الفراغ، وكل بالسبابة والوسطى والإبهام، وإن احتجت إلى الاستعانة بالبكية في نحو الأرز فلا بأس، وإذا أكلت مع غيرك فكل مما يليك إلا الفاكهة، ولا تكثر النظر إلى الحاضرين في حال أكلهم، وتحدث معهم بما يناسب الحال، ولا تتكلم والطعام في فمك، وإن غلبك بصاق أو مخاط فالف برأسك عنهم أو قم إلى موضع آخر، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعليك بغسل اليدين قبل الطعام وبعدها، dan hendaknya kamu membasuh kedua tangan kamu sebelum makan, wa ba'dahu dan setelah makan. Basuh tangan sebelum makan dan setelah makan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wudhu'u qabla ta'am yanfil faqra wa ba'dahu yanfil lamam. Mencuci tangan sebelum makan itu akan menghilangkan kefakiran, dan setelah makan itu akan menghilangkan dosa-dosa kecil. Ada mengartikan kegilaan. Dalam hadis riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barakatut ta'am al-wudhu qablahu wal wudhu ba'dahu. Berkah daripada makanan, maksudnya berkah dari makanan akan menghasilkan badan yang sehat, akan menghasilkan energi yang positif jika sebelum makan dicuci tangannya dan setelah makan juga dicuci tangannya. Kalau urusan zahir udah jelas bersih, urusan batin udah jelas karena ngikuti Nabi. Jadi jika ada orang mencuci tangan karena ngikuti perintahnya Nabi, itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebelum makan dan setelah makan. Subhanallah. Urusan sekecil itu pun diatur sama Islam. Dan ini satu bukti bahwa paling utamanya makan itu dengan tangan. Kenapa kita diperintahkan untuk cuci? Dan segi kesehatan juga lebih bagus makan dengan tangan, karena membantu pencernakan makanan. Karena kalau sudah makanan itu disentuh dengan tangan, proses pembusukannya semakin cepat dan itu akan membantu pencernakan makanan dalam perut. Paham nih? Makan dengan sendok boleh-boleh saja, tapi tidak sebersih makan dengan tangan. Kenapa? Sendok itu sudah dipakai untuk ribuan mulut, ratusan mulut atau ribuan mulut. Tapi kan sudah dicuci, tangan kita khusus untuk mulutnya kita dan dicuci setiap kita makan dan setelah makan. Itu ajaran Islam. Karena itu, ini enggak mungkin masuk mulutnya orang banyak. Tapi sendok yang Anda makan, macam-macam. Ada yang mulutnya bersih, ada yang gudalnya 2 meter. Makan dengan tangan lebih utama dari makan dengan alat. Tapi bukan dilarang. Boleh-boleh saja. Tapi yang dengan tangan tentunya lebih utama. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan merasa tidak bersih. Cuci. Cuci tangannya supaya yakin bersih. Wa bi tasghiril lugmah. Dan kalau makan itu diperkecil suapannya. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakulu bi thalathi asabi' fa idza faragha la'iqaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan makan itu dengan 3 jari. Kalau sudah selesai, jari-jarinya tadi itu dijilat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan diterangkan. 3 jari. Hadis itu riwayat Muslim. Riwayat Tabrani, kana yakulu bi asabihi tsalas bil ibham wallati taliha wal wusta. Nabi itu makan dengan 3 jari. Jari ibu jari dan yang setelahnya juga jari tengah. Untuk mengumpulkan makanan enggak apa-apa dengan jari 5. Tapi yang diangkat ke mulut 3 jari. Pas dengan ukuran mulut. Lah kok ada jari 5 masuk itu? Sapi rocang keme gitu. Karena itu kalau ngikuti tata cara makan Nabi, insya Allah gak mentol-mentol itu. Sopan jadinya. Hah? Wa bi tasghiril lukmah. Hai. Wa tadgigil madghi. Dan memperhalus unyahan. Memperhalus unyahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak gampang beliau sallallahu alaihi wasallam menelan makanan sebelum hancur ada di mulut. Baru setelah hancur ditelan. Jadi kalau makan enggak seperti Anda makan sambil mendelik gitu. Kenapa? Lu masih wongkol-wongkol di telan itu loh. Betul-betul diperhalus unyahannya baru ditelan. Begitu seharusnya. Sehingga yang masuk ke dalam itu sesuai dengan kemampuan daripada yang ada di dalam. Lambungnya itu bukan dari mesin, tapi lambung itu dari sesuatu yang halus, ada di situ saraf-saraf yang halus, kemudian ususnya juga demikian. Lah kalau yang dimakan terlalu kasar, maka itu akan menforsil nantinya ada di dalam. Lah kalau sering diforsil, ya jangan disalahkan kalau gampang sakit nanti perutnya. Tuh lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Cari agama yang lain yang ngajarkan makan. Masih makan boto gak dilarang kamu. Tapi kalau Islam, lihat bagaimana tata cara makan juga diatur. Alhamdulillah. Wala tamuddanna yadaka ila ta'am, jangan kamu memanjangkan tangan kamu ke mengarah kepada makanan untuk ngambil makanan. Hatta tabtali'a, sehingga kamu benar-benar telah menelan. Ma fi famika, apa yang ada di mulut kamu. Jangan ngambil lagi kecuali yang ada di mulut sudah masuk, baru ngambil lagi. Ini masih ada. Ini ada, ini ada. Ini apa ini? Hah? Jangan kamu ngambil, apalagi masukkan makanan lagi yang ada di mulut kamu, sehingga betul-betul yang ada di mulut kamu sudah kamu telan. Hah? Subhanallah. Wakul min nawahil qas'ah wa la ta'kul min wasatiha fa innal barakata tanzilu alayhi. Wakul, dan makanlah min nawahil qas'ah, daripada pinggir talam. Wa la ta'kul min wasatiha, jangan kamu makan dari tengahnya talam. Fa innal baraka, karena berkah tadi itu tanzil, turun alaihi, ada di tengahnya. Kalau makan bareng-bareng itu biasanya satu talam untuk 4 orang, porsinya untuk 5 orang. Itu makannya yang ada di pinggir. Diambil yang di tengah tadi itu diarahkan ke pinggirnya. Jangan makan ada yang di tengah diambil, bolong tengah. Akhirnya nasinya di talam budak itu ya. Tidak demikian, ambil ada di pinggir. Tuh bagaimana sopan. Nah, sekarang kadang-kadang rebutan daging dicukuk di tengah. Nah, seharusnya tidak demikian. Dengarkan baik-baik. Kalau dikasih porsi misalnya satu talam, itu amanat, harus dinikmati bersama, enggak boleh diambil duluan. Taruh ada di tangannya sini. Dagingnya terus makan. Lah ini pencuri ini sebetulnya, enggak benar ini. Ini enggak benar ini. Ini egois. Orang yang demikian ini namanya egois. Selamat dak sugih kon ngono iku. Lah kalau kaya, yang penting saya kaya, enggak ngurus yang lainnya melarat begitu nantinya. Ini mati bersama, kenapa? Kok sampai begitu? Seakan-akan direbutan begitu. Ini dikondisikan model begitu enggak nikmat jadinya. Nikmati bersama begitu. Hah? Ini kul mimma yalik, kata Nabi, makanlah yang ada di sekitarnya kamu. Jangan kamu dari itu makan yang ada di daerahnya yang lain. Di situ ada yang lainnya diambil juga. Hah? Nah, ini semua tadi itu diatur sama Islam, ya. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan supaya kita ini kalau makan jangan sendiri-sendiri, berjamaah. Sampai beliau bersabda, khairut ta'am ma katsurat lahul aidi. Sebaik-baik makanan itu adalah makanan yang paling banyak tangannya. Artinya yang semakin keroyokannya banyak itu tambah nikmat. Warke bodoh padahal. Enggak percaya. Ambil 2 bungkus nasi. Ambil 2 bungkus nasi. Ini kan untuk 2 porsi ya, 2 orang sebetulnya. Jadikan 1, ajak temannya satu, jadi tiga orang makan. Warke bodoh. Kenapa? Berkah. Lah kamu ndak dua bungkus entekno dhewe. Yang lainnya dari kasih bagian sama sekali. Lah. Enggak berkah jadinya. Hah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istami'u ala ta'amikum yubarak lakum fi." Berkumpullah kamu untuk makanan kamu, maka dikasih berkah oleh Allah SWT dalam makanan kamu dari itu. Hah? Jadi di antara makanan itu ada berkah loh ya. Karena itu ada orang kadang-kadang enggak percaya sama berkah. Ini banyak hadis ini tentang berkah. Di makanan itu ada berkah. Di antaranya makan bersama-sama. Makan keroyokan kata orang sekarang. Itu berkah. Ini hadis Nabi. Kok enggak ada berkah? Ya kamu enggak ngerti berarti berkah. Wa idza sagatat lugmatuka. Dan jika jatuh lugmatuka suapan kamu, fa'amid mabihi, maka hindarkan apa mabiya yang di suapan tadi itu min adza, daripada kotoran. Tsumakulha, kemudian makan. Makan itu suapan tadi itu, wala tada'ha, jangan kamu tinggalkan itu lisyaiton, untuk setan. Kalau makan roti kah, makan ikan lah, jatuh misalnya, ambil dibersihkan, sisanya dimakan, jangan ditinggalkan untuk setan. Ah, jijik. Enggak ada yang jijik kalau kotornya dibersihkan. Kecuali kalau kotor semuanya, baru dibuang. Justru kalau bersih kamu buang, kamu dari itu tidak menghargai. Paham nih ya? Tuh lihat sekarang pemerintah, sekarang baru percaya. Disuruh iktisad itu. Air jangan sampai disia-siakan, apa itu istilahnya itu? Hemat, hemat air, hemat listrik, hemat opo ae ku? Hemat gas, hemat. Disuruh hemat, memang begitu Islam. Islam menyatakan kulu. Washrabu kulu wala tusrifu, makan, tapi jangan ngawur, jangan berlebihan, yang hemat. Hemat itu bukan kikir. Artinya secukupnya. Kemudian jangan sampai membuang-buang. Kalau memang ada lebih, untuk yang lainnya kasih. Kalau kikir lain lagi, udah gak cukup dirinya, gak boleh keluar lagi untuk yang lainnya. Itu bakhil namanya. Untuk kamu secukupnya, kalau lebih untuk yang lainnya. Enak kalau begitu. Kulu wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu enggak senang dengan orang-orang yang berlebihan. Kalau ada yang jatuh, ambil. Wa kul bisabbabah, dan makanlah dengan jari telunjuk. Wal wusta, dan jari tengah. Wal ibham, dan ibu jari. Tadi itu sudah dikatakan, sudah dicerangkan ya. Wa idah tajta ilal isti'ana bil baqiyah, dan jika kamu perlu untuk dibantu dengan jari sisanya. Finah wil arus, seperti makan nasi. Fala baksa, ya enggak apa-apa. Kalau roti kan enak kalau dengan tiga ini. Kalau nasi apa kalau ambil dengan tiga ini? Dibantu dengan yang lainnya, tapi yang diangkat dengan tiga. Dua ini hanya membantu. Allah. Kembali kepada makanan itu yang tuntas kalau makan. jangan enggak tuntas. Karena itu kalau ngambil makanan jangan berlebihan. Kalau kamu ngambil makanan jangan berlebihan. Wake. Tetel begitu. Akhirnya enggak habis, enggak habis mubadir jadinya. Ya, enggak habis mubadir jadinya. Ya, karena itu kasih makanan yang sekiranya sampai diantar orang dulu tadi itu. Kalau sudah makan itu kasih koboan itu ditaruh ada dicuci ada di koboan. Ah nanti sisa makanan tadi apa air koboan tadi itu ditaruh untuk minum kudanya. Jadi enggak ada yang tersisa, berkah jadinya. Bisa dimakan masih. Hah, enggak sampai ada yang terbuang. Malah di antara mereka ada yang diki apa namanya? Piringnya diminum airnya. Karena apa? Karena berkah. Siapa enggak mau berkah dari Allah? Anda kan dikit-dikit dapat berkah, tabarruk dapat berkah. Ini diajarkan sama Nabi. Kalau makan itu yang tuntas. Jangan sampai enggak tuntas. Biar berkah begitu. Biar berkah. Baik. Ini biasanya kalau orang bertamu kan ada di sisa-sisakan ya. Ada satu cerita yang cukup lucu itu cerita itu. Ada satu orang ini senang ditamui. Kalau sudah ditamui, di dapur itu sibuk masakan macam-macam, ada yang buat kue, buat itu, buat ini, buat makanan. Disuguhi itu tamunya. Tapi setiap dia ditamui, selesai dijamu, pulang ditebeling orangnya. Pak. Itu setiap tamu begitu ditempeling pasti. Tapi makanannya enak-enak gitu. Ada satu orang fakir kepingin makan enak. Saya kepingin makan enak, tapi saya harus siap ditempeling ini. Enggak apa-apa wes. Saya yang penting makan enak hari ini. Bertamu di situ. Tidak sambut. Ahlan wa sahlan, selamat datang itu dan ini. Udah makan belum? Taruh makanan macam-macam makanannya. Si fakir ini kesempatan ikan laut habis, ikan darat habis, ikan udara habis, ikan planet habis, habis semuanya sudah. Intek no sama ini. Siap ditempiling ntar lagi sudah. Waktu pulang udah siap ditempiling. Permisi, terima kasih banyak. Nih. Kasih hadiah lagi. Nih, terima kasih kamu datang ke sini. Keluar rumah, mungkin dikeplak dari belakang ini. Enggak ternyata. Heran. Kembali lagi. Kok aneh? Apa yang aneh? Biasanya ditempeling, saya enggak ditempeling ya tadi. Enggak. Kamu enggak ditempeling, kamu dikasih hadiah. Senang saya. Kenapa yang lainnya ditempeling? Kepingin tahu. Iya. Saya itu kalau kedatangan tamu, di dalam itu sibuk, siap-siap untuk tamu. Goreng-goreng, masak-masak. Udah disiapkan, tamunya sok malu. Ambil dikit, minumnya dikit. Yang di dalam susah payah untuk dia, justru dia tadi itu tidak menghargai, ambil sedikit, tempeling aja. Tapi kalau kamu enggak, sana tadi itu siap-siap untuk Anda, ngelegak nogon. Dihabiskan, paham ya? Seneng karena itu perlu dikasih hadiah. Cuma ojo mendayo bendino ini. Masya Allah ya, orang dulu seneng sama tamu ya. Baik. Wa idza akalta ma'a ghairik. Dan jika kamu makan bersama orang lain, fakul mimma yalik, maka makanlah apa yang dekat dengan kamu. Kalau dibuat rampatan atau talam, ya makan yang dekat kamu. Kalau di muka kamu tadi daging, ya daging sudah yang dibuat makan. Nah kalau di situ terong, ya terong, ya jukuen. Ya senasibmu sudah, jangan ngambil yang di daerah lain. Kecuali kalau minta dagingnya dikit, diambilkan, dikirim sama orang yang ada di daerah samping situ. Minta begitu, jangan langsung ambil. Paham ya? Jangan langsung ngambil. Illal faqihah, kecuali kalau faqihah, kalau buah-buahan. Nah, buah-buahan enggak apa-apa. Misalnya ada satu talam, ada di situ jeruk, ada di situ anggur, ada di situ manggis, ada apa di muka kamu juet misalnya. Kamu ngambil yang agak jauh, ya enggak apa-apa. Boleh. Kalau buah-buahan boleh, tapi dengarkan baik-baik. Ngambil itu satu. Paham ya? Jangan langsung dimasukkan kantong. Nah, kadang-kadang kita enggak langsung diringkes. Itu enggak boleh begitu. Itu disuguhkan untuk yang lainnya juga, bukan untuk kamu. Lah kalau memang kepingin banyak, pergi ke pasar beli. Ini kadang-kadang enggak boleh begitu. Ini enggak ada adab. Selesai, habis, minta izin sama sahibul bait, boleh enggak saya bawa? Nah, itu harus ada tata cara. Ada sopannya, jangan langsung begitu main ambil-ambil begitu, Wala tuktsirin nadhar ilal hadirin fi hali aklihim. Dan janganlah kamu memperbanyak melihat kepada orang yang hadir fi hali aklihim, dalam keadaan makannya mereka. Ojo mangan didelok. Orang makan. Jangan. Orang akan risih, biar orang makan itu model-model, enggak boleh diperhatikan. Udah, makan aja kamu, yang punya kamu. Orang tadi itu jangan diperhatikan kalau makan, apalagi jadi sahibul bait ditelodok. Loh, entek kabeh ta kingrek. Itu dan ini, ya itu tidak demikian, ya. Ini semuanya diatur, maaf, ini bukan guyon sebetulnya, tapi ini semuanya diatur dalam Islam, itu adalah karena adab, supaya kita punya sopan santun, tata krama dalam makan bersama. Wa tahaddats ma'ahum bima yunasibul hal. Dan berceritalah kamu dengan yang cocok, yang layak dengan keadaan. Jangan bicara itu diem tok. Jangan, ambil ngomong, biar akrab. Gimana ceritanya? Nguk cerita itu, cerita ini, enggak ada masalah, tapi yang yunasibul hal. Jangan nanti kamu lagi makan cerita WC. Ya, ini ma yunasibul hal. Itu akan mengurangi selera nantinya. Yang sekiranya layak untuk dibicarakan, urusan dakwah atau yang lainnya, itu enggak ada masalah, bagus.